Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Wa insyaallah kita lanjutkan kembali pelajarannya dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah jilid yang pertama, terakhir sampai pada pelajaran yang ke-18 ya, tentang isim musanna. Okay. Isim al-musanna, yakni isim yang menunjukkan jumlah dua, okay, dengan menambahkan huruf alif dan nun, okay, pada akhir isim mufrad. Okay. Jadi dengan adanya tambahan alif dan nun, huruf alif dan huruf nun pada akhir isim mufrad, itu menjadikan isim tersebut musanna, yakni menunjukkan jumlahnya dua. Ini jadi di antara kekhususan atau keistimewaan bahasa Arab, di sini ada isim musanna, isim yang menunjukkan jumlahnya dua. Dari bentuk isim itu, dari lafaz isim itu, sudah terkandung makna sesuatu tersebut jumlahnya ada dua. Kalau isim mufrad, ya, bentuk isim mufrad itu menunjukkan jumlah satu. Baik. Kemudian sesudah itu, pada pelajaran yang berikutnya, ad-darsu at-tasi'a asyara, pelajaran yang ke-19. Di pelajaran ini nanti, dan juga pada pelajaran yang sesudahnya, yang ke-20, nanti akan dijelaskan, akan dibahas tentang isim ataupun menyatakan suatu jumlah isim dengan bilangan-bilangan tertentu yang dimulai dari 3 sampai 10. Oke, jadi kalau yang mufrad atau yang menunjukkan jumlah 1 itu dengan bentuk isim mufrad, kemudian yang menunjukkan jumlah 2 dengan bentuk isim musanna, kemudian yang berikutnya ini isim-isim yang jumlahnya ada 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, nanti bagaimana menyebutnya, bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Baik, itu ya akan dipelajari dalam pelajaran ini dan pelajaran yang berikutnya insyaallah. Langsung saja kita baca. Qala al-mudiru, berkata mudir atau bertanya mudir, kam taliban jadidan fi faslika, berapa murid yang baru di kelasmu ya syekh, wahai syekh, berapa murid baru di kelas anda wahai syekh. Qala al-mudarrisu, mudaris berkata menjawab, fihi asyaratu thullabin jududin, padanya, pada kelas saya atau dalam kelas saya ada asyaratu thullabin, ada 10 siswa. Ya, asyarah itu 10. Ya, asyaratu thullabin, ada 10 siswa jududin yang baru. Baik. Jadi diperjelas jumlahnya sesuatu, ya, 10 siswa. Qala al-mudiru, min aina hum, dari manakah mereka? Kulluhum min biladin wahidin, apakah mereka semua itu dari satu negeri? Baladin wahidin, ya, min baladin wahidin, ya, satu negeri. Jadi lafaz baladun itu bentuk isim mufrad, negeri, sebuah negeri, satu negeri, ya, baladun. Dan sebenarnya dengan bentuk mufrad ini sudah mencukupi untuk menunjukkan jumlahnya satu, ya, satu negeri. Tetapi di sini boleh ditambahkan angkanya, bilangannya, wahidun, ya, wahid itu satu, jumlahnya satu atau angka bilangan satu. Ini supaya lebih jelas, ya, baladun wahidun, satu negeri, ya. Qala al-mudarrisu, la, tidak, hum min biladin mukhtalifatin, mereka dari negeri-negeri yang bermacam-macam, yang beraneka ragam. Mereka dari berbagai macam negeri, ya, mukhtalifah, itu berbeda-beda, bermacam-macam, ya, beraneka ragam. Minhum, di antara mereka, jadi min, ya, huruf jar, ya, min, ini ada beberapa makna, ya. Jadi ada yang bermakna ibtidai, yang biasanya diartikan dengan dari, ya. Seperti nanti disebutkan minal Filipini, dari Filipina, itu min yang ibtidai, menunjukkan asal. Tapi ada pula min yang bermakna menunjukkan bagian, ya, seperti di sini minhum. Maksudnya, maknanya sebagian dari mereka, di antara mereka. Ini makna min dalam kalimat semacam ini. Minhum salah satu tullabin, di antara mereka, sebagian mereka, ada tiga siswa. Salah satu tullabin, salasah itu tiga, ya, salah satu tullabin, tiga siswa. Minal Filipini, dari Filipina. Ini min yang bermakna asal, ya, menunjukkan asal. Yes. Minal Filipini, dari Filipina. Wa arba'atu tullabin, dan empat siswa. Minal Yabani, dari Jepang. Wa talibani, dan dua siswa. Minas Shini, dari Cina. Talibani, ini bentuk musanna tadi, ya, isim musanna dengan adanya tambahan alif dan nun di akhirnya, dari talibun menjadi talibani, menunjukkan jumlahnya ada dua. Talibani, dua siswa, ya. Tidak disebutkan angka dua dalam kata ini, tidak disertai dengan angka dua, tetapi dengan bentuk musanna sudah mencukupi menunjukkan jumlahnya dua, ya. Talibani, dua siswa, minas sini, dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan satu siswa dari Malaysia. Talibun wahidun, ya, seperti tadi, baladun wahidun, jadi talibun bentuk mufrad, bentuk isim mufrad, itu menunjukkan jumlahnya satu. Ya, kemudian boleh ditambahkan lafaz wahidun sebagai angkanya atau bilangannya untuk lebih memperjelas, ya, bahwasanya memang itu jumlahnya satu, ya, talibun wahidun, satu siswa. Seandainya tanpa wahidun itu sebenarnya sudah mencukupi, wa talibun min Malaysia misalnya, itu sudah menunjukkan siswanya hanya satu, yang dari Malaysia itu hanya satu siswa. Jadi wahidun ini boleh disebutkan, boleh pula tidak. Ini. Berikutnya, qala al-mudiru, afi faslika tullabun min Amerika, apakah di kelasmu ada siswa-siswa dari Amerika? Qala al-mudarrisu, na'am, ya, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Di dalamnya, dalam kelas saya, ada sab'atu tullabin, ada tujuh siswa. Sab'ah itu tujuh. Ya. Sab'atu tullabin, tujuh siswa. Min Amerika, dari Amerika. Ahum jududun, apakah mereka itu baru? Tujuh siswa dari Amerika tadi, apakah mereka itu baru? La, hum kudama, mereka itu lama, ya, kudama. Ya, ini bentuk jamak dari qadimun, ya, qadimun yang lama. Jamaknya kudama. Ini. Kam taliban fihi min urubba, berapa siswa dalam kelas Anda? Dalamnya, maksudnya dalam kelas Anda, min urubba yang berasal dari Eropa. Ini urubba, Eropa. Qala al-mudarrisu fihi khamsatu tullabin, dalamnya, dalam kelas saya ada khamsatu tullabin, lima siswa. Min Inggris, dari Inggris. Wa samaniyatu tullabin, dan delapan siswa. Min Almania, dari Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransa, enam siswa dari Perancis. Wa tis'atu tullabin min al-Yunani, dan sembilan siswa dari Yunani. Qala al-mudiru syukran ya syekhu, syukran, terima kasih wahai syekh. Nah, jadi di sini disebutkan contoh-contoh penggunaan angka atau bilangan, ya, yang antara 3 atau salasah sampai dengan 10 atau asyara. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, bilangan-bilangan ini yang disertai dengan isim-isim tadi, 3 siswa ataupun 4 siswa dan seterusnya, mungkin bisa dibuka pada tamrin yang pertama. Atau mungkin sebelumnya, untuk mengenali bilangan dulu dari 1 sampai dengan 10. Ya. Jadi bilangan dalam bahasa Arab disebut dengan al-adad. Ya. Adad itu bilangan. Al-adadu. Ini bilangan atau angka. Ya, kemudian untuk satu, wahidun. Tadi sudah disebutkan ya, wahidun. Kemudian dua, isnani. Isnani. Ini angka atau bilangan dua. Kemudian kalau tiga, salasatun. Ya. Kemudian empat, arba'atun. Lima, khamsatun. Enam, sittatun. Tujuh, sab'atun. Delapan, samaniyatun. Ya, samaniyatun. Delapan. Kemudian sembilan, tis'atun. Sepuluh, asyaratun. Ini angka-angka atau adad. Atau kalau jamaknya al-a'dadu. Adad itu lafadz mufrad ya. Jamaknya a'dad. Angka-angka, bilangan-bilangan dalam bahasa Arab. Okay. Ini lafaz bilangannya dulu ya. Satu, wahidun. Dua, isnani. Tiga, salasatun. Empat, arba'atun. Lima, khamsatun. Enam, sittatun. Tujuh, sab'atun. Delapan, samaniyatun. Sembilan, tis'atun. Sepuluh, asyaratun. Ya. Kalau dibaca biasa, artinya tanpa meng-i'rab, tanpa membaca huruf akhir, ya bisa, boleh diucapkan wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ini adat atau adat, ya, angka-angka, bilangan-bilangan. Nah, kalau angka disebutkan hanya angka, hanya bilangan itu saja, maka lafadznya seperti ini. Ya, wahidun, itsnani dan seterusnya ya, sampai asyaratun. Ini kalau hanya disebutkan angka itu saja atau bilangan itu, tidak diikuti ismnya atau sesuatu yang ditunjukkan oleh angka tersebut. Ya, sekarang sebagaimana yang ditunjukkan dalam contoh dan juga pada tamrin pertama, dari angka-angka ini, bilangan-bilangan ini ya, kemudian diikuti atau dikaitkan dengan isim yang ditunjukkan oleh angka tersebut. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya dalam hal ini angka mulai dari salasah, mulai dari tiga ya, itu tiga siswa, empat siswa, lima siswa, dan seterusnya sampai sepuluh siswa. Ya, jadi angka kemudian diikuti isim atau kata yang ditunjukkan oleh angka tersebut. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada kaidah-kaidah tertentu, ada kaidah-kaidah khusus terkait dengan penyebutan adad bilangan dengan isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Nah, sebelum membaca atau mempelajari tamrin yang pertama, mungkin dari bilangan atau angka 1 ya, dan 2 terlebih dahulu, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh tadi, untuk menunjukkan sesuatu, ya, suatu isim atau sesuatu yang jumlahnya 1, ya, sebenarnya cukup dengan bentuk isim mufradnya. Talibun misalnya. Ini bentuk isim mufrad. Nah, bentuk isim mufrad ini sudah mencakup menunjukkan jumlahnya 1. Ya, talibun, satu siswa. Jadi siswanya hanya 1 jumlahnya dari bentuk mufrad ini. Makna yang terkandung ya itu menunjukkan jumlahnya 1, satu siswa. Kemudian kalau mau diperjelas, ya, dipertegas, bisa dengan menambahkan bilangan atau angka 1 dan di situ ditambahkan sesudahnya wahidun ya, menjadi talibun wahidun ya, secara makna sama, satu siswa, satu orang siswa ya, hanya saja di sini lebih diperjelas dengan menyebutkan angka atau bilangannya wahidun, satu. Nah, kemudian dilihat dari tarkib, dari susunannya, talibun wahidun, ya, ini adalah bentuk susunan na'at dan man'ud. Di mana angka wahidun itu sebagai na'at, kemudian talibun itu disebut atau kedudukannya sebagai man'ud. Ini susunannya untuk menunjukkan angka 1 dengan ismnya itu dengan susunan na'at dan man'ud. Demikian pula pada bilangan 2 atau sesuatu yang jumlahnya 2. Ya, tadi sudah disampaikan dengan bentuk mustanna ataupun pada pembahasan sebelumnya ya. Suatu isim mufrad yang kemudian ditambahkan alif nun di akhirnya menjadi bentuk mustanna. Ini sudah menunjukkan jumlahnya 2. Talibani, 2 siswa. Ini bentuk musanna. Bentuk musanna dengan menambahkan alif dan nun. Dan di sini pada lafaz ini talibani pada bentuk musanna sama sekali tidak disebutkan angka 2. Hanya dengan menambahkan alif nun itu sudah menunjukkan jumlahnya 2. Adapun secara lafal tidak disebutkan angka atau bilangan 2. Dan ini sudah mencukupi untuk menunjukkan jumlahnya 2. Adapun kalau mau kalau hendak diperjelas, dipertegas dengan menyebutkan angka 2, bilangan 2 juga bisa, juga boleh dengan menambahkan angka atau menyebutkan angka 2 yaitu if nani. dan disebutkan sesudah isim mustanna tersebut, sehingga menjadi qalibani isnani. Ini boleh disebutkan adad isnani, angka dua ini, sesudah isim mustanna untuk lebih jelas. Ya, tetapi ya tadi tidak harus, ya. Bahkan cenderungnya ini jarang digunakan. Lebih banyak digunakan dengan mencukupi bentuk musanna, talibani. Ini. Tapi tekanan ini terkait dengan angka ya. Ini supaya lebih jelas bisa disebutkan ya, talibani ibnani, dua orang siswa. Jadi artinya sama. Ada ibnani ataukah tidak ada ibnani, artinya tetap sama, dua orang siswa. Kemudian dari sisi tarkib atau susunannya, itu seperti pada jumlah satu tadi, yakni na'at dan man'ud, di mana ifnani ini sebagai na'at, kemudian talibani sebagai man'ud. Itu kalau disebutkan angka ifnani ya, talibani ifnani, maka ifnani itu sebagai na'at, talibani sebagai man'ud. Ini. Jadi ini untuk bilangan wahid dan ifnan, satu dan dua. Ini menunjukkan sesuatu, suatu isim yang jumlahnya satu dan jumlahnya dua dengan susunan, dengan bentuk na'at dan man'ud seperti dalam contoh ini. Kemudian sebagai tambahan, oh, atau nanti ya saya di angka yang berikutnya. Jadi ini dulu ya. Baik. Dari ini untuk yang 1 dan 2 bisa difahami. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Jadi kenapa nanti ini terpisah, ataupun kalau diperhatikan nanti pada tamrin pertama di situ langsung memulai angka 3. Salah satu tulabin dari 3 sampai 10. Kenapa kok tidak dari 1 dan 2? Ya, padahal kalau berhitung ya secara umum kan dari 1 dulu. Jumlahnya 1, jumlahnya 2, jumlahnya 3, dan seterusnya. Karena memang nanti bentuknya itu berbeda. Jadi antara bentuk antara angka 1 dan 2, wahid dan ifnan, dan kemudian nanti salasah sampai dengan asyarah, itu ada perbedaan bentuk, perbedaan susunan atau ungkapan. Ya, untuk yang wahid dan ifnan, tadi kan na'at dan man'ud. Ya, wahid sebagai na'at, ifnan juga sebagai na'at, kemudian talibun ataupun talibani sebagai man'udnya. Jadi ini adatnya, wahidun ifnani itu adatnya, bilangannya. Adapun isim yang ditunjukkan oleh bilangan, ya, seperti talibun atau talibani, ini disebut sebagai ma'dud. Ini. Al-ma'dudu, ma'dud. Ini isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Satu siswa, dua siswa. Talibun wahidun, talibani ifnani. Maka lafaz talibun ataupun talibani dalam bentuk ungkapan ini, ya, ini disebut sebagai ma'dud, yakni isim yang ditunjukkan oleh angka wahidun ataupun ifnani. Jadi dalam susunan ini ada adad, ada kata bilangannya, ya, isim yang menunjukkan bilangan atau angka. Kemudian ada pula ma'dud. Ya, ma'dud, isim yang ditunjukkan oleh jumlah bilangan tersebut. Ya. Nah, kemudian berikutnya, yang dari 3 sampai 10, dari salasa sampai asyara. Pada tamrin yang pertama, iqra' waktu, bacalah dan tulislah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Yang 3, salasa, ya. Di sini disebutkan adat angka 3 beserta ma'dudnya, beserta ma'dud, yakni isim yang ditunjukkan oleh jumlah bilangan 3 tersebut. Dan seterusnya sampai dengan 10. Yang 3, salah satu tulabin, 3 siswa. Jadi salah satu itu adat, bilangannya. Kemudian tulabin itu sebagai ma'dud. Ya, ma'dud, yakni isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. 3 siswa. Siswanya jumlahnya ada 3. Ini. Arba'atu tulabin, 4 siswa. Khamsatu tulabin, 5 siswa. Sittatu tulabin, 6 siswa. Sab'atu tulabin, 7 siswa. Samaniyatu tulabin, 8 siswa. Tis'atu tulabin, 9 siswa. Asyaratu tulabin, 10 siswa. Ini adat-adat, bilangan-bilangan, ya, dari salasah sampai dengan asyarah yang disertai dengan ma'dud, dengan isimnya. Yakni dicontohkan di sini pada kata tulabin. Kalau diperhatikan dari sisi tarkibnya, dari susunannya, bentuk apa ini? Salah satu tulabin. Apakah sama dengan yang tolibun wahidun ataukah tolibani isnani? Kan berbeda ya. Kalau tolibun wahidun ataupun tolibani isnani, tadi na'at man'ud. Dan diperhatikan huruf akhir pada masing-masing ya kata tersebut tadi ya. Tolibun wahidun, tolibani isnani, itu na'at man'ud. Maka na'at sesuai dengan man'udnya. Tetapi untuk salah satu tulabin, apakah ini na'at man'ud? Bukan. Yang tampak dulu, dari sisi antara adat dengan ma'dud, yang disebutkan terdahulu adalah adatnya, angkanya, salah satu, angka dulu. Baru ma'dudnya, baru tulabin. Kalau yang satu dan dua, ma'dudnya dulu ya, tolibun, baru angkanya, wahidun. Dari sisi letaknya sudah berbeda. Yang satu dan dua itu isimnya dulu, baru angkanya. Ma'dud dulu, baru adat. Tapi yang 3-10, adatnya dulu, angkanya dulu, baru kemudian isimnya atau ma'dudnya. Kemudian dari sisi susunan, ini susunan apa? Ya, susunan mudhaf, mudhaf ilai, susunan idhafah. Ya, salah satu tulabin, salah satu ini sebagai mudhaf, ya, kedudukannya atau dalam ungkapan ini sebagai mudhaf. Kemudian tulabin ini sebagai mudhaf ilai. Ya, jadi berbeda. Ya. Tulabin ini sebagai mudhaf ilai. 3-10 semuanya sama, satu pola, satu bentuk, ya, yakni bentuk susunan idhofah, yakni mudhof dan mudhof ilaih. Ya, kalau yang 1 dan 2 tadi na'at man'ud, adapun 3-10 ini mudhof dan mudhof ilaih. Salah satu arba'atu, khomsatu sampai dengan asyaratu sebagai mudhof, kemudian tulabin sebagai mudhaf ilaih. Karena menjadi mudhaf ilaih, maka tulabin ya, huruf akhirnya dibaca dengan kasrah. Karena menjadi mudhaf ilaih. Sesuai dengan kaidah mudhaf ilaih. Tulabin. Kemudian, mudhafnya, yakni pada angka-angka tersebut. Ya, salah satu arba'atu tadi dan seterusnya sampai tis'atu asyaratu itu sebagai mudhaf, ya. Maka dia tidak tanwin ya, salah satu arba'atu, tis'atu, sab'atu, ya, itu sebagai mudhaf, maka tidak tanwin, ya. Kalau hanya angka saja tanpa ma'dud, salah satun, arba'atun, itu hanya angka, hanya adat. Tetapi ketika disertai ma'dud, maka dia menjadi mudhaf, maka menjadi tidak tanwin. Jadi ada perbedaan ya antara jumlah 1 dan 2 dengan jumlah 3 sampai 10. Kemudian perbedaan yang lain dari yang 1 dan 2 tadi ya, yang menunjukkan angka atau bilangan 1 dan 2, talibun wahidun talibani ibnani, di situ antara adad wahidun angkanya dengan ma'dud dengan talibun ini sejenis dari sisi jenis kata ya, itu sejenis. Apa maksudnya? Talibun ini jenisnya mudzakkar, maka angkanya wahidun juga jenisnya mudzakkar. Talibani itu mudzakkar, ifnani itu juga mudzakkar. Jadi sejenis antara adad dengan ma'dud. Adapun untuk 3 sampai 10, kalau diperhatikan, angka-angka yang digunakan, salah satu arba'atu, ini bentuk jenis apa? Mu'annas. Ya, ada tak ta'nis atau tak marbutah pada angka-angka ini. Salah satu arba'atu, khamsatu, dan seterusnya, asyaratu, itu diakhiri dengan tak ta'nis atau tak marbutah, menunjukkan jenis lafaz ini adalah mu'annas. Sedangkan ma'dudnya, isemnya, tullabin, okay, tullabin itu jamak, mufradnya apa? Talibun ya. Jenisnya apa? Talibun, mudzakkar. Okay. Jenisnya mudzakkar. Berarti antara adad dengan ma'dud, antara angka dengan isemnya itu berlawanan jenis. Ya, berlawanan jenis. Kalau ma'dud itu muzakkar, ya asalnya muzakkar, talibun menjadi tulabun, itu muzakkar ya. Maka angka yang digunakan, adad yang digunakan adalah bentuk yang mu'annas. Ini salah satu tulabin. Bukan bentuk yang mudzakkar, bukan salasu. Ada bentuk mudzakkarnya, salasu atau salasun. Itu mudzakkar dari angka 3. Kalau salasatu atau salasatun itu bentuk yang muannas. Jadi ini faedah yang berikutnya, yakni antara adad dengan ma'dud itu berlawanan jenis. Kalau ma'dud itu asalnya mudzakkar, maka angkanya, adatnya menggunakan lafaz yang mu'annas. Berarti nanti sebaliknya, kalau seandainya nanti ma'dud itu mu'annas, maka angka yang digunakan nanti bentuk yang mudzakkar. Dan itu nanti di pelajaran berikutnya akan juga dibahas untuk yang itu ya. Ini. Ya, jadi berlawanan jenis. Kemudian menambahkan yang tadi ya, ma'dud yang sebagai mudhaf ilaih ini lafadznya adalah bentuk jamak tullabin, bentuk jamak. Ma'dud itu bentuknya jamak, lafadznya jamak tullabin. Ini beberapa kaidah, beberapa hal yang bisa diambil faedahnya ya, dari contoh-contoh yang ditunjukkan ini ya, terkait dengan adat ya, dari salasah sampai dengan asyarah yang disertai dengan ma'dudnya. Ya. Jadi diperhatikan dari sisi lafad-lafadnya, bentuknya ataupun jenisnya, kemudian diperhatikan dari sisi bentuk tarkibnya, susunannya tadi, itu idofa. Ya. Ini. Jadi, dari situ akan bisa diambil beberapa faedah sebagaimana sudah disebutkan tadi. Dan itu tadi, tampak itu berbeda dengan yang bilangan wahid dan isnan. Ya, satu dan dua. Berbeda keadaannya. Ini. Dan ini yang kaidah yang semacam ini sebagaimana ditunjukkan dalam contoh ini juga khusus untuk salasah sampai dengan asyarah saja, dari 3 sampai dengan 10 itu saja. Nah, nanti kalau 11 dan seterusnya bagaimana? Nanti yang 11 dan seterusnya akan ada kaidah tersendiri, ada bentuk yang lain lagi. Oke. Jadi kaidah yang ini tadi bentuknya idhofah, kemudian perlawanan jenis dan seterusnya, ini berlakunya hanya dari angka bilangan 3 sampai dengan 10. Ya. Adapun yang sesudahnya 11, 12 atau mungkin nanti 21, 22 dan seterusnya, nanti mempunyai bentuk tersendiri, mempunyai kaidah tersendiri. Jadi memang angka dalam bahasa Arab itu ada beberapa macam bentuk. Ya, ada beberapa macam kelompok. Ya, tadi untuk wahid dan isnan satu bentuk, satu kelompok. Kemudian yang ini salasah sampai dengan asyarah satu bentuk, satu kelompok. Dan nanti yang berikutnya juga demikian. Nanti 11 sampai 19 ada bentuk tersendiri, kelompok tersendiri. Nanti yang 20, 30 ada bentuk tersendiri. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan masing-masingnya, kelompoknya, bentuknya. Tapi sementara sampai ini dulu ya, sampai asyarah dulu. Nanti yang sesudahnya di pelajaran-pelajaran mendatang insya Allah akan dibahas. Tapi untuk saat ini ya, kita yang sampai ini dulu, sampai asyarah dulu. Dari ini ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan? Jadi menghafalkan kaidah dari contoh-contoh yang ada. Dari contoh-contoh yang ada, perhatikan dengan cermat, dengan teliti, ya, masing-masing lafadznya, bentuk-bentuk lafadz tersebut, jenis lafadznya, ya, bentuk itu mungkin mufrad ataukah jamak, kemudian jenisnya mudzakkar ataukah muannas, kemudian bentuk tarkib atau susunannya. Tadi mungkin idhofah ataukah na'at man'ut atau mungkin apa, ya, diperhatikan itu. Dari situ tadi bisa untuk menghafalkan, menerapkan kaidah-kaidah yang ada. Ya, minimal hafal lafaz dulu. Ya, dari contoh-contoh ini ya, hafal lafaz dan bisa menerapkan pada kata-kata yang lain. Itu minimal. Baru kemudian tadi memahami kaidah-kaidah dengan contoh-contoh ini. Ya. Berikutnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan tamrin sanian. Contoh yang kedua. Ini penggunaan dalam kalimat ya, dari tamrin yang pertama tadi. Iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Indi khomsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Ya, dari contoh tadi ya, kemudian diterapkan pada kata-kata yang lain. Khamsatu kutubin, 5 kitab. Wa salasatu aqlamin, 3 pena. Kan sesuai dengan contoh. Ya. Ini. Saya mempunyai 5 kitab dan 3 pena. Ya. Contoh yang kedua. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid mempunyai 6 anak laki-laki. Sittatu abna'in, 6 anak laki-laki. Contoh yang berikutnya. Kam akhon laki ya Aminatu. Berapa saudaramu wahai Aminah? Li arba'atu ikhwatin. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki. Arba'atu ikhwatin, 4 saudara laki-laki. Sebelum dilanjutkan ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan tadi terkait dengan antara adat dengan ma'dud itu berlawanan jenis. Adatnya mu'annas, salah satu arba'atu itu mu'annas, kemudian ma'dudnya muzakkar. Nah, untuk menentukan ma'dud itu muzakkar itu dilihat pada bentuk mufradnya, bukan pada lafaz bentuk jamaknya, bukan, tetapi kembalikan pada bentuk mufradnya. Seperti contoh yang pertama tadi ya, khamsatu kutubin, salah satu aqlamin, kutubin, aqlamin, ini kan jamak. Kalau hanya sekedar melihat jamak, akan dihukumi ini apa? Mu'annas. Kenapa? Ini jamak ghairu aqil, ya kan? Kutub, jamak dari apa? Dari kitabun. Kemudian aqlamun, jamak dari qalamun. Ya. Kalau dilihat jamaknya, itu jamak ghairu aqil, tentunya akan dihukumi mu'annas. Ya. Dan tadi, kalau itu mu'annas, mestinya adatnya berlawanan jenis. Tetapi di sini adatnya mu'annas. Ya. Maka ma'adatnya itu muzakkar dengan melihat bentuk mufradnya. Kembalikan ke mufradnya dulu. Kutubin, mufradnya apa? Kitabun. Aqlamin, mufradnya apa? Qalamun. Kitabun, qalamun, ini muzakkar. Ya. Jadi mufradnya apa? Muzakkar. Karena muzakkar, maka tadi angkanya itu mu'annas. Jadi melihatnya pada bentuk mufradnya. Untuk lebih jelasnya ya, supaya tidak disalahfahami. Karena untuk jamak ghairu aqil, itu lafadznya kan dihukumi mu'annas. Nanti biar tidak rancu. Jadi menentukannya itu kembalikan ke mufrad dulu. Berikutnya, contoh berikutnya dibaca. Fil usbu'i ayy, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ya. Yeah. Di dalam satu pekan ada 7 hari. Ya. Yeah. Berikutnya. Kam rialan indakal ana ya Umaru. Amaru. Ya Amaru. Berapa rial yang engkau punya sekarang, wahai Amar? Ini al ana sama dia tu rialatin. Sekarang aku mempunyai sama 7, 8 rial. Ya. Sama nih ya, 8 rial. Nah, di sini rialatin. Kalau dilihat lafadznya, rialatin ini jamak mu'annas. Ya kan, ada ta, ada alif dan ta, ini lafadznya jamak mu'annas. Tetapi tadi melihatnya pada bentuk mufradnya. Rialun, rial, itu mudakar. Ya, maka angka yang digunakan sama niyatu, bentuk yang mu'annas. Ini ya, jadi bukan dari jamaknya, tapi dari mufradnya untuk menentukan jenis ma'dud. Ya, menentukan jenis ma'dud dilihat bentuk mufradnya, bukan jamaknya. Berikutnya. Fi hadzal khayyi tis'atu buyutin jadi datin ya, di dalam di kampung ini ada 7 tis'ah, ada 8 ada 9 di dalam kampung ini ada 9 rumah yang baru. Ya, buyutin jamak dari baitun, rumah. 9 rumah yang baru. Ya. Berikutnya. Di hadhihi syayarati arba'atu abwabin. Ya. Di dalam mobil ini mempunyai 4 pintu. Ya, mobil ini mempunyai 4 pintu. Arba'atu abwabin. Berikutnya. Kam samanu hadal kitab fi berapa harga, sama nu harga berapa harga kitab ini, sama nuhu sab'atu riyalatin wa nisfun ya, harganya sab'ah, tujuh. Harganya 7 rial. Dan? 7 rial setengah. Ya, wanisun, tambah setengah. Jadi 7 setengah rial. Ya, dalam bahasa Arab menyebutkannya seperti ini. Sab'atu rialatin wa nisfun. 7 rial tambah setengah. Jadi beda ungkapannya dengan bahasa Indonesia. Oh. Berikutnya. Fi hadal fasli asyaratu tulabin. Kudama. Tulabin kudama. Fi hadal fasli asyaratun. Asyaratu. Asyaratu. Tulabin. Tulabin. Kudama. Wa arba'atu. Tulabin. Jududin. Jududin. Yeah. Asyaratu tulabin kudama wa arba'atu tulabin jududin. Artinya? Dalam kelas ini? Dalam kelas ini ada 10 siswa yang lama. Yang lama. Ya, dan? Dan 4. Dan 4 siswa yang baru. Iya, baik. Berikutnya. Kam komison indaka wa ikhwanika indi arba'atu komisonin. Ya. Berapa pakaian yang kau miliki, wahai Ibrahim? Aku memiliki 4 pakaian. Ya, arba'atu kumsonin, 4 pakaian, 4 baju, 4 komis. Berikutnya. Ini ialani wakum satu kurusin. Kurusin. Ya. Aku mempunyai 2 rial dan 5 Kirsh itu apa, semacam pecahannya rial. Ya, kalau dolar ada sen ya, pecahan dolar kan ada sen. Nah kalau rial itu pecahannya kirsh. Kurus itu jamaknya. Adapun nilainya agak lupa ya. Jadi satu itu rial itu 20 kurus kalau nggak salah. Oke, yang jelas itu apa pecahannya atau recehannya. Ya, itu ya. Itu kurus. Untuk Saudi ya, untuk Saudi. Untuk yang sekitarnya mungkin juga ada pecahan itu kurus. Tapi mungkin nilainya itu yang wallah alam belum tahu secara pastinya, agak lupa. Tapi yang jelas itu pecahannya. Ini. Kirsh ya. Jadi saya mempunyai 2 rial dan 5 kirsh. Jadi kalau 5 kirsh ya mungkin tidak sampai 1 rial mestinya. Ada mungkin sepersekian rial. Gitu ya. Berikutnya. Fi hadihil hafilatu. Ti. Hafilati asharati asharatu ruka bin yeah. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Ya, yeah. Baik, ada yang ditanyakan dari ini? 8. Iya. Yeah. Kam samanu. Biasanya setelah kam itu kan masuk bis samanu. Oh iya. Yeah. Memang secara asal isim yang sesudah kam, sebagaimana dibahas pada pelajaran sebelumnya ya, itu mansub. Misalnya kam akhon, berapa saudaramu, kam akhon laka, kam kitaban, berapa kitab alal maktabi misalnya, dan seterusnya. Jadi isim yang sesudah kam itu mansub ya dengan tanda fathah sebagai disebut apa, tamyiz ya, tamyiz dari kam ini itu mansub ya dengan tanda fathah ini. Tetapi di contoh nomor 8 tadi di situ disebutkan kam samanu hadal kitabi, yang sesudah kam kenapa kok tidak mansub, yang nampak secara zahir ya kam samanu, samanu tidak mansub, samanu itu marfu dengan dhamman. Lalu bagaimana ya, sebenarnya ini sesuai dengan kaidah asalnya bahwasanya kam itu diikuti tamyiz dari kam yang mansub. Hanya saja pada contoh nomor 8 yang menjadi tamyiz dari kam itu dihilangkan lafadznya. Jadi samanu itu bukan tamyiz dari kam. Bukan. Samanu itu bukan sebagai tamyiz dari kam, sehingga dia tidak mansub, tidak dengan fathah. Ini. Kira-kira apa yang menjadi tamyiz dari kam yang mansub dengan fathah? Pada jawaban disebutkan tadi sab'atu riyalatin, 7 rial. Itu tamyiznya, rial lan. Ini. Jadi aslinya, asalnya kam rialan samanu hadzal kitabi, berapa rial? Berapa rial harga kitab ini? Jadi yang menjadi tamyiz dari kam adalah lafaz rialan. Sehingga rialan ini mansub dengan fathah, kam rialan. Ini tamyiznya, ini yang mansub. Nah, kemudian karena ini apa? Kalimat semacam ini bisa difahami, secara umum orang bisa paham ya, dalam konteks itu jual beli di tanah Arab, di daerah Arab, tentunya jual belinya dengan mata uang rial, bukan dengan rupiah atau bukan dengan dolar, secara umum ya dengan mata uang rial, sehingga ini boleh dihilangkan ya, ketika memang itu bisa difahami antara kedua belah pihak, antara pembicara dan pendengar, atau bisa difahami secara umum, maka tamyiz dari kam itu boleh dihilangkan dan tidak menimbulkan kerancuan ya, tidak menimbulkan ketidakjelasan. Tetap orang bisa faham, orang bisa maklum ya, ketika rialan ini dihilangkan lafadznya, dihilangkan lafadznya, lafadznya saja yang hilang ya. Adapun secara makna mafhum, yang dimaksud ya berapa rial sesuai dengan mata uangnya. Kalau di sini misalkan ya kam rupiah, dan berapa rupiah, tidak perlu orang menyebut ini harganya berapa rupiah ya, cukup ini harganya berapa ya, itu sebagai pembanding ya. Misalkan kita jual beli, ini harganya berapa, kan orang sudah paham yang dimaksud berapa itu ya berapa rupiah, karena satuan mata uang di sini rupiah. Tidak perlu menyebutkan ini harganya berapa rupiah, tidak perlu. Bahkan mungkin akan agak janggal ketika disebutkan ini harganya berapa rupiah ya, karena memang itu sudah paham, semuanya sudah paham demikian ya. Seperti ini juga, asalnya kam rialan, tetapi karena itu difahami secara umum, itu bisa difahami, maka boleh dihilangkan. Kam sama nuhadal kitab ini. Adapun yang lainnya, kam akhon, kam kitaban, ya secara asal dia tidak bisa dihilangkan, kecuali kalau ada qarinah-qarinah, ada kaitan-kaitan yang menunjukkan semacam itu, baru boleh dihilangkan. Jadi asalnya tamyiz itu harus ada, makna dan lafaz harus ada. Tetapi kalau ada qarinah-qarinah yang menunjukkan itu boleh, itu bisa dihilangkan, ya maka boleh dihilangkan. Dihilangkan secara lafaz. Adapun makna tetap ada ya, pemahaman orang itu tetap ada, dan itu tampak pada jawaban samanuhu sab'atu riyalatin, harganya 7 rial. Muncul riyalatin di situ. 7 rial. Ini. Itu ya. Ini. Jadi boleh dengan syarat tadi ketika hal itu bisa difahami untuk semuanya. Tetapi kalau tidak bisa difahami, ya tidak boleh dihilangkan, harus ada. Kam akhon laka, misalkan berapa saudaramu, itu harus ada, kam akhon. Kalau dihilangkan, kam laka, berapa milikmu, ya kalau tidak ada qarinahnya tidak boleh, harus, tidak boleh dihilangkan, harus ada, kam akhon laka. Ini boleh dihilangkan, kam akhon laka, akhon boleh dihilangkan ya, kalau ada qarinahnya, ada sesuatu yang mengkaitkan dengan akhon tersebut. Misalkan sedang berbicara tentang saudaranya masing-masing, kemudian salah satu bertanya pada yang lainnya, kam laka, berapa milikmu, dengan konteks apa tadi berbicara tentang saudara, jumlah saudara, maka itu boleh. Dan itu dalam percakapan bisa difahami ya, dalam percakapan konteksnya, kaitannya itu bisa difahami, itu boleh. Tapi kalau tidak ada semacam itu, ya harus ada tamyiznya, kam akhon laka, semacam itu. Itu ya, itu sebagai tambahan tentang tamyiz semacam itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, bandingkan dengan contoh nomor 5. Kam rialan indaka. Rialan, tamyiz dari kam, di sini disebutkan berapa rial yang kamu punya. Supaya jelas. Kalau dihilangkan, kam indaka, berapa milikmu? Ya. Tidak jelas kan? Tidak jelas. Maka harus ada. Ya, kecuali tadi kalau ada qarinahnya. Tapi kalau tidak ada qarinah, maka ini harus disebutkan. Kam rialan indaka. Berbeda dengan kam samanu hadal kitab. Saman kan harga. Harga terkait dengan rial. Harga terkait dengan mata uang. Terkait. Ada korinahnya, ada sesuatu yang mengkaitkan, maka boleh dihilangkan. Tapi kalau rialan dengan indaka, tidak terkait secara mutlak. Maka harus ada. Itu ya, membandingkan contoh nomor 8 dan nomor 5. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, masih ada 2 tamrin, yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu menjawab pertanyaan dengan menyebutkan sebagaimana pada angka yang disebutkan. Menjawab dengan angka yang disebutkan pada dalam kurung itu ya. Baik. Kemudian yang keempat, tamrin keempat, dari isim-isim yang disebutkan di bawah itu, tulislah dengan bilangannya. Misalkan kitabun ya, nanti tulis salah satu kutubin, arba'atu kutubin, dan seterusnya sampai asyaratu kutubin. Ya. Bisa ya, jadi tamrin ketiga dan keempat untuk latihan di rumah, untuk PR, coba dilatih untuk menyusun angka, adad dengan ma'dud, ya, angka dengan isimnya dari salasah sampai dengan asyarah. Ya, untuk latihan di rumah, nanti pembahasan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.